Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna ya rabbana nas'aluka 'ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma', innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan, berapa rindu ridha Allah, rindu ilmu yang manfaat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada adabnya seorang guru terhadap dirinya sendiri. Kita sudah sampai kepada poin yang ke-20. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ila anqal. Wal-ishruna, yang ke-20 adalah ayastaghila bit-tasnifi, hendaknya seorang alim itu bisa menyibukkan dirinya dengan tasnif, menyusun pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatnya. Ngarang, bukan ngarang, nyusun, ngarang bahasanya mengarang, mengarang itu kan nggak ada, mengarang buku, menulis buku, tasnif, menulis buku atau menulis pengetahuan yang sudah ada di otak beliau dituangkan dalam buku, itu tasnif. Wal jam'i, mengumpulkan. Ta'lif, menyusun pengetahuan tersebut, maksudnya menyusun buku. In kana ahlan lidzalika, kalau memang ia adalah ahli seperti itu. Fa innahu, karena yang demen itu, yutri, akan menjadikan dia tahu ala haqa'ikil funun, kepada hakikatnya fan atau ilmu, fan-fan ilmu. Wa daqa'ikil ulumi, menjadi sebab dia mengetahui tentang daqa'ikil ulumi, tentang detail-detailnya ilmu. Lihtiyaji ila katsarti taftishi, karena kalau sudah orang mengarang atau menulis sebuah buku, ini memerlukan ihtiyaj ila katsrati taftis, untuk menyeleksi dari sumber-sumber yang bermacam-macam, mengambil pengetahuan, terpacu untuk selalu membaca, terpacu untuk memperluas pengetahuannya. Wal mutala'ati, dituntut untuk terus mutala'ah, membaca buku, muraja'ati, mengulang-ulang pengetahuannya yang pernah dipelajarinya. Wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi, itulah seperti yang dikatakan oleh Khatib al-Baghdadi, yang namanya menulis itu yuthabbitul hifdha, menguatkan hafalan, yudzakkil qalba, mencerdaskan hati, wa yashhadu adh-dhihna, menjadikan dalam pemikiran, adhin pemikiran, jadi bisa berpikir dalam, pemikirannya dalam, matang. Wa yujidul bayan, bisa menjadikan bagus di dalam menjelaskan. Wa yaksibu, dan akan menjadikan jamila dzikri, sebutan yang baik di lisan orang, maksudnya didoakan. Jamilul dzikri, sebutan yang baik di lisan orang. Jadi kalau orang menulis, ilmunya kan bermanfaat, jadi orang mendoakannya. Wa jalilil ajri, wa jalilal ajri, menjadikan besar pahalanya. Wa yukhallit ila akhirat dahri, wa yukhallat, dan akan abadi sebutan doa-doa tersebut, dan juga pahala sampai kapan? Ila akhirat dahri, sampai akhir dunia. Betul nih, abadi. Bayangkan Imam Nawawi itu sudah berapa tahun meninggal dunia? wafat tidak ada, tapi karangannya dibaca setiap saat. Dibaca oleh ratusan ribuan bahkan jutaan umat. Pentingnya membuat tulisan-tulisan. Tulisan buah dari pemahaman yang dalam. Bukan sekedar menulis, sekarang mengarang copy paste, tempel sana, tempel sini. Bukan begitu. Yang dimaksud adalah belajar yang serius, menjadi seorang alim, lalu pengetahuannya itu dirapikan lagi dalam sebuah buku lah, inilah maksudnya. Wal aula, dan lebih utama di dalam menulis buku, ayataniya bima ya'ummu naf'uhu, memperhatikan sesuatu yang manfaatnya umum, luas. Apa yang paling bermanfaat untuk umat? Terlebih dahulu, yang dibutuhkan oleh umat. Dan memang orang cerdas itu bukan memberikan sesuatu yang ia ketahui, tapi orang cerdas akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang. Dalam dakwah, dalam mengajar pun demikian, hendaknya kita memberikan sesuatu yang mereka butuhkan terlebih dahulu. Wa takthurul hajatu ilaihi, dan hendaknya yang diperhatikan adalah sesuatu yang banyak kebutuhan orang kepada ilmu tersebut. Dalam hal ini adalah urusan fardu ain, mau tidak mau orang harus tahu, kenal tentang wudu, tentang fardu ain. Di atas fardu ain membersihkan hati, maka buat tulisan-tulisan yang menyentuh hati, membersihkan hati. Wa yatruku at-tathfil al-mumilla, tapi dalam menulis itu jangan panjang sampai bikin orang bosan, terlalu besar karangannya. Ulama-ulama yang menulis karangan yang lebih besar itu pasti mulai dari yang kecil dulu. Dari karangan yang sedikit diperbesar lagi, dan yang besar itu tidak lain penjelasan dari yang kecil tersebut. Kemudian yang besar diperbesar lagi. Sehingga ada namanya matan, kemudian ada syarah, kemudian ada hasyiah. Nanti diulang lagi, talkhis lagi, balik lagi. Dan begitulah seni dalam ilmu. Seni dalam ilmu. Wal ijaza al mukhil, jangan sampai terlalu ringkas tapi menjadikan salah fahamnya orang. Ringkas tapi orang salah faham, bermasalah. Ma'ita ikulli musannafin ma yaliku bihi, tapi hendaknya tetap memberikan setiap karangan yang semestinya. Maksudnya serius setiap penulis itu. Mendapatkan perhatian yang khusus, waktu untuk menulis yang khusus, dikoreksi ulang secara yang khusus. Ini haknya karangan itu adalah apa? Haknya sebuah tulisan adalah diperhatikan dalam penulisannya, pengoreksiannya. Wala yukhrij, dan jangan mengeluarkan seorang alim itu tasnifahu, tulisannya tadi, min indhi, yang ada padanya, yang darinya, qabla tahdhibi, sebelum ditahdhib, sebelum diulas kembali. Menulis dan dibaca. Ditahdhib, ada kurang dipangkas. Ada kelebihan, ada kurang ditambahkan, ada kelebihan dipangkas. Ini namanya tahdhib. Jadi dimatangkan lagi. Wa tikrari nadhari fihi, dan setelah berulang-ulang dilihat supaya semakin sempurna. Dan memang tidak ada sempurna yang sempurna-sempurna mutlak. Tidak, yang sempurna hanya Allah. Dan apa yang datang dari baginda Nabi, ada pun pemahaman kita ada yang kurang tentu. Wa tartibihi, dan telah ditertibkan dengan rapi dan benar sehingga mudah difahami, mudah dimengerti. Makanya munculnya kitab bab-bab fikih toharah, kemudian fikih ibadah, itu kan buah daripada kecerdasan para ulama. Sumbernya adalah Al-Quran, hadis Nabi. Seperti itu sumbernya adalah sumber yang luar biasa, lautan yang tidak pernah kering. Tapi tidak semua orang bisa mengambilnya langsung, sehingga perlu dirapikan sendiri, dikumpulkan ayat-ayat tentang bersuci, tentang wudu, dikumpulkan nanti hadis-hadis tentang wudu. Baru setelah itu para ulama menjelaskan, setelah itu semuanya sudah menjadi luas, disimpul kembali, sehingga muncullah kitab kecil tapi bermanfaat kayak Safinatun Najah, bab langsung air, enggak pakai disebut Qur'annya, enggak hadisnya, tapi semua diambil dari hadis dan Qur'an. Itu kecerdasan dan ilmu itu seperti itu. Wa minan nasi may yunkiru at-tasnifa wa at-ta'lifa fi hadha az-zaman, banyak orang mengingkari menulis. Ini peringatan buat kita semuanya ini, untuk banyak nulis ini, perhatikan tulisan. Banyak orang mengingkari tentang tulisan, menulis dan menyusun. Fi hadha az-zaman, pada zaman ini, ala ma dhaharat ahliyatuhu, ala man dhaharat ahliyatuhu wa 'urifat ma'rifatuhu. Ada orang yang mengingkari ogah-ogahan menulis, padahal dia mampu. Zuharat min, orang zuharat yang telah tampak ahliyatuhu, keahliannya. Dia bakat menulis, kenapa tidak menulis? Dia bakat menyusun, menyimpulkan, kenapa tidak? Kenapa ada orang mengingkari karangan-karangan orang lain juga, tulisan-tulisan? Walau wajha li hadzal inkari, tidak ada alasan bagi pengingkaran ini, illa tanafusa baina ahli al-asari, kecuali munculnya persaingan yang ada pada setiap zaman. Hati-hati ya. Jadi setiap karangan itu, kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, la hasada ka hasadil ulama. Hasad yang paling menyeramkan adalah hasudnya ustaz. Sehingga kadang orang takut menulis, takut dikritik nanti, takut. Yang penting berhati-hati dalam menulis, dan dia ahli, punya ilmu, kumpulkan. Kalau ada kekurangan, tentu. Kekurangan selalu ada dong. Selalu ada kekurangan. Dan biasa memang satu zaman itu orang kadang-kadang ada persaingan. Di saat hati mulai kotor, saingan. Pengen mencari-cari kesalahan orang yang sepadan dengannya, sama-sama ustaz. Itu wilayah hasud. Sudah dibahas kemarin, jangan sampai engkau menjadi seorang alim punya seperti itu, kata Syekh Hasyim. Awas, hasud dengan sesama pejuang. Hasud, dengki dengan semua penuntut ilmu. Dengan sesama penuntut ilmu tidak senang. Yang kemarin kita contohkan, Ustaz Quran ribut sama Ustaz Fikih. Sehingga akhirnya, gara-gara muncul seperti itu, banyak orang takut menulis. Wa illa, kalau tidak, kalau bukan karena ada persaingan yang kadang tidak sehat menjadikan orang pada takut menulis, faman tasarrafi midadihi wa waraki, barang siapa yang menggunakan penanya, tintanya dan kertasnya, bikitabati mayasha'u, menulis sesuatu yang ia inginkan, min asy'arin, membuat syair-syair, hikayatin, kisah-kisah, mubahatin, mubah, cerita-cerita yang mubah, cerita-cerita yang wajar, cerita-cerita yang menarik, inspiratif. Ghairi dzalika, atau yang lainnya, la yungkar alaihi, enggak ada yang ngeritiki. Tapi kalau sudah masuk wilayah ilmu, ada kritik. Banyak yang mungkin. Nah, sehingga banyak orang dengan seperti itu menjadi takut menulis. Dan dalam dunia ilmu ada penyakit-penyakit, yaitu hasud-hasud. Pondok juga demikian. Ada orang lihat pondok lain, hasud. Ustaz ini dengan ustaz itu tidak akur, hasud, musuhan ada. Tapi itu tidak boleh menjadi sebab kita tidak maju. Termasuk dalam motivasi dakwah yang sering kami hadirkan, ada dua kendala kenapa dakwah itu macet. Yang apa kendala dakwah? Kendala dakwah adalah yang satu di antaranya ada dua. Satu di antara dua adalah hasud. Kalau ada orang mau nongol di pendung sama yang lainnya, sehingga pemula-pemula pada takut dipendung sama yang tua. Sehingga dakwah tidak maju. Khawatir. Padahal dakwah itu kan menuju kepada Allah, mestinya antara ustaz dengan ustaz gotong royong dong. Ini umat, alhamdulillah. Ada ustaz di sana, berarti dia telah membantu untuk menyelesaikan permasalahan umat. Alhamdulillah ya Allah. Mestinya begitu. Tapi kenapa dia marah? Tapi ada diisyaratkan kemarin. La hasadaka hasadil ulama. Hasud yang paling serem adalah kalangan para ustaz. Di dalam ilmu ini, persaingan, orang dakwah. Wa idza tasarrafa fihi ma, tapi di saat seseorang mau menulis, tapi kalau menulis syair, cerita-cerita biasa, Enggak terlalu banyak kritikan. Tapi di saat tasarrufa seorang alim menggunakan fihima tinta dan kertasnya bitaswidi ma yantafi'u bihi sesuatu yang bermanfaat min ulumi syar'i ulum syariat wa alatiyah dan alat-alat untuk memahami ilmu syariat. Fa'ola ala yungkar alaihi paling mestinya tidak boleh diingkari dong. Wong manfaat kok. Wong syair-syair biasa saja tidak ada yang mengingkari kok. Tidak banyak diingkari. Kenapa giliran menulis ilmu agama yang bermanfaat diingkari? Yaitu urusan hasud tadi. Amman man la yata'ahalu. Adapun orang yang memang dia tidak punya keahlian. Lidhalika nulis. Belajarnya enggak serius. Ilmunya enggak ada. Mau nulis. Fal ingkaru alaihi muttajah. Maka ingkar kepada yang demikian itu wajar, sangat benar, maklum, dianggap benar. Lima yatadhammanahu, karena yang demikian itu mengandung minal jahli kebodohan. Wa taghriri man yakifu ala dhalika tasnif, dan menipu orang yang bakal membaca. Dia enggak punya ilmu. Bukan bagiannya, bukan memahami ilmu akidah, dia nyusun ilmu akidah. Dibalik saja, kalau saya bukan bagian saya ilmu kedokteran, kalau tiba-tiba nyusun buku kedokteran, siapa yang baca? Bisa ketuker obatnya, nanti matilah orang. Begitu juga, bukan ahli fikih menyusun buku fikih. Bukan ahli fikih ngajar fikih, menyesatkan umat. Walikauni, dan yang demikian itu juga, yudayyi'u zamanahu, menghabiskan masa dan waktunya, fima lam yutkinhu, untuk sesuatu yang ia tidak mampu. Jadi kalau bukan bagiannya, jangan deh. Kalau tidak mampu, jangan. Wa yada'ul idqan alladhi huwa ahra lahu, menjadikan dia menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang dia tidak mampu, sementara yang mampu untuk ia lakukan malah ia tinggalkan. Bukan bagiannya. Kalau bagian ilmu misalnya, ilmu kesehatan, pantasnya menulis tentang kesehatan. Memberikan wawasan dengan bentuk tulisan, selebaran, ilmu kesehatan. Jangan sibuk bicara tentang ilmu agama. Nah sekarang ilmu agama dimasuki siapa saja, coba. Penulis-penulis di majalah-majalah ini bukan bagian ilmu agama, nulis ilmu agama. Jurnal-jurnal yang disebarkan itu bukan ahlinya menulis ilmu agama, comot sana comot sini. Kenapa ilmu agama kok bebas orang yang tidak ahli masuk? Tapi dalam ilmu medis enggak ada. Orang bukan ahlinya nulis ilmu kedokteran enggak ada. Ini isyarat besar dari Bahasyim, kalau bukan ahlinya waspada, jangan dekat-dekat. Fatwa pun juga demikian, sering diambil oleh orang yang bukan ahlinya fatwa, mengeluarkan fatwa. Fatwa itu urusannya adalah keselamatan umat. Lebih dahsyat daripada fatwanya seorang dokter tentang kesehatan. Kalau dokter salah fatwa kesehatan, ya paling penyakitnya semakin parah, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau sudah fatwa agama salah, menyesatkan di neraka jahanam. Coba begitu banyaknya orang main-main urusan agama. Urusan agama bukan ahlinya, naik mimbar misalnya, belajar tidak pernah punya sejarah belajar, atau tiba-tiba keluar fatwa, menulis ilmu agama. Enggak boleh semestinya seperti itu. Kalau bukan ahlinya, jangan masuk wilayah tersebut. Biarpun dia sudah membaca buku, tapi kalau tidak pernah belajar secara serius, bisa berbahaya. Begitu sebaliknya ilmu kedokteran. Coba gini saja deh. Kalau ada orang membaca 10 lemari ilmu kedokteran, anggap saja. Kalau dia masuk sekolah kedokteran dan tidak dapat ijazah ilmu kedokteran, apakah boleh besok pasang pelang saya dokter Yahya begitu? Ya enggak ada. Ada aturannya itu ilmu kedokteran. Kalau salah ilmu kedokteran, jasad yang mati. Ilmu agama langsung. Tidak terlihat sejarah belajarnya, langsung tiba-tiba langsung jadi syekh, ustaz, mufti. Kemarin ada kan mufti syaitan kemarin? Kita kisahkan. Nah ini Urusan agama jadi orang main-main, bebas. Semuanya bisa tampil. Apalagi dibantu dengan sesuatu yang sangat membahayakan namanya media. Media itu kan dandan nanti. Orang super bahlul biar ditampilkan super alim nanti. Kadang-kadang kemasyhuran itu menutupi kebodohannya. Kalau sudah masyhur, sudahlah. Orang tutup mata. Yang penting dia terkenal. Kita berlindung kepada Allah dari kemasyhuran. Semoga Allah menjauhkan daripada masyhur yang menjerumuskan. Wah, ini. Sehingga banyak orang itu kagum dengan seorang tokoh bukan karena ilmunya. Hanya karena masyhur. Apakah masyhur terlihat, sering terlihat di televisi? Televisi kan dunia masyhur, karena tampak dilihat. YouTube hari ini. Nah, ini musibah. Sehingga begitu mudah meninggalkan seorang alim yang sangat tawadhu di kampungnya, yang enggak punya YouTube satupun. Dia enggak punya YouTube satupun, tapi dia orang ikhlas. Itulah yang seharusnya kita datangi. Enggak pernah terdengar di stasiun radio, tidak pernah masuk televisi. Akan tapi dia tulus. Tapi ini dunia kebiar ini menjadikan orang berubah cara berpikir dan cara belajar. Kalau orangnya, ustadznya gak terkenal, sudah gak tertarik. Jadi hanya rindu ustadz yang terkenal, bukan rindu ilmunya. Ini musibah juga. Baik, sekarang kita masuk bab baru lagi. Bab sadis, bab yang keenam. Fi adabil alimi fi durusihi. Bab adabnya seorang alim dengan pelajaran-pelajarannya. Idza azama al-alimu, kalau seorang alim itu menghendaki, azam bermaksud ayyahdura majlis darsihi, menghadiri majlis ngajarnya. Kalau seorang alim mau masuk di majlis, terserah majlis itu bisa kelas, bisa tempat seperti ini, bisa mimbar yang akan didatangi. Apa hendaknya yang dilakukan seorang ustaz? Ya tathahhar, berwudu minal hadatsi, dari hadas besar dan kecil. Dan kita diingatkan oleh guru-guru mulia, jangan bukan sekedar mengajar, belajar pun jangan berani tidak punya wudu. Belajar pun jangan sampai kita berani belajar tanpa wudu. Ilmu itu nur. Siapkan diri kita untuk dikasih nur, maka sucikan kita. Dan tidaknya seperti itu. Aib, tidak pantas seorang penuntut nur yang pencari cahaya, tapi tidak pernah membersihkan dirinya. Makanya wahai para santri, jangan duduk belajar kecuali punya air wudu. Apalagi bisa mengajar. Sungguh kita tidak akan berani kecuali harus kita berani mengajar. Karena yang tidak menyampaikan nur, punya wudhu. Minal hadathi wal khubuthi. Kekotoran-kekotoran, bersih. Najis. Wa yatanadhaf, membersihkan diri. Itu tayyab, pakai minyak wangi. Allah. Berwudu, bersih diri, pakai minyak wangi. Wayalbasu ahsana thiyabi, pakai baju yang paling bagus. Al-la'iqati, yang layak, baina ahli zamani, di antara orang pada zamannya. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu, kalau menemui tamu itu dilihat, tamu itu mau ngapain. Karena Imam Malik adalah orang kaya juga. Kalau ada yang bertanya mau bisnis urusan dunia, oh urusan dunia biasa beliau pakai kaos, kalau sekarang mungkin baju kaos oblong deh, apa aja deh. Tapi kalau ada orang datang mau apa dia? Mau ngambil ilmu hadis dari Imam. Ya, tunggu dulu. Saya belum siap ketemu dia kecuali saya masuk ke rumah kamar dulu. Masuk ke kamar, ganti baju, baju minyak wangi, Imam Mahan keluar karena akan menyampaikan ilmunya Rasulullah. Menghormati majelis. Kalau hanya urusan bisnis, pakai kaos oblong, enggak apa-apa. Urusan bisnis, urusan dunia. Tapi di satu urusan agama, enggak mau Imam Malik kecuali kemudian ditinggikan tempat duduknya. Ada tempat duduk tambahan. Kemudian melirik ke kubur baginda Nabi, karena di Madinah beliau. Baru setelah puas, beliau memulai ilmunya. Dengan doa-doa tentunya. Khosidan bidzalika, itu semua. Membersihkan diri, pakai baju yang layak, yang paling bagus. Tujuannya apa? Ta'dhimal ilmi. Khosidan bidzalika kullihi, tujuannya itu semua adalah untuk mengagungkan ilmu. Wa tabjili syari'ati, itu mengagungkan syariat Nabi SAW. Wayanwi, dan hendaknya niat. Hendaknya niat bita'limihi, di dalam mengajar tersebut, at-taqarruba ilallahi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat ini penting. Wa nashril ilmi, menyebar ilmu asy-syarifi. Niat itu penting, bukan sekedar niat ingin pamer pengetahuan. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab At-Tibyan, seorang alim itu sebelum masuk ke majlis, sebelum mengajar, hendaknya melakukan banyak hal yang intinya mengadu kepada Allah. Mengambil air wudu, melakukan salat, berdoa untuk yang akan diajar. Habis. Bahkan semalamnya sudah mengadu banyak kepada Allah. Ya Allah, aku besok mau pergi ke sana, saya akan ngajar di sana. Berikan petunjuk kepada mereka. Itu ustaz yang sesungguhnya. Bukan menyiapkan materi saja biar bagus, lalu orang terpukau. Salah satu guru mulia kami sempat mengingatkan, dan guru kita banyak, kadang-kadang ini nasihat-nasihat yang bagus, cuman kadang kalau dituruti bingung juga. Suatu ketika ada satu guru mengatakan, kalau kamu ceramah, awas, jangan mempersiapkan apapun, takut niatmu hanya pengen dilihat ceramahnya hebat. Gak boleh siap-siap, kan kamu sudah belajar. Nggak usah dipersiapkan, takut kamu hanya ingin memperbagus ucapanmu biar orang terpukau, takut niatmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diinginkan hanya hebatnya lesannya. Cuman nanti kalau tidak punya persiapan, bisa ini bukan kelas orang-orang Imam Syafi'i yang ilmunya di otak dan di hatinya, di dadanya. Tapi yang kami fahami adalah maksudnya adalah menata hati di dalam mengajar itu niat yang benar. Tujuannya karena Allah, wa ihya'i dinil islami, untuk menghidupkan agama Islam. Wa tablighi ahkamillahi, menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala, allati u'tumina 'alaiha, yang telah diamanatkan kepada alim tersebut. Yang utumina diamanati alim tersebut alaiha, kepada ilmu tersebut. Wa umira bi bayaniha, dan seorang alim tersebut ditugaskan, diperintahkan untuk menjelaskan ilmu. Ini niatnya itu. Bukan niat pengen jor-joran bagus-bagusan ceramah biar viral gitu saja, bukan. Ada orang ceramah begini, niru begitu. Kenapa? Judul itu bikin viral. Tiru lagi, viral. Tahu viral? Enggak tahu saya viral itu apa. Istilah viral itu bahasa, saya dulu tidak pernah tahu istilah viral. Ya, jadi tujuannya hanya untuk jangan-jangan tersesat. Makanya kami ingatkan kepada tim-tim multimedia, jangan membuat judul-judul hanya membuat orang penasaran, tapi ternyata mereka terbohongi. Bikin judul yang wajar, jujur, bukan viral yang dicari. Sampainya ilmu kepada umat. Bukan terkenalnya. Ada orang terkenal semuanya tahu. Korun itu semua orang Indonesia kenal semua. Sampai setiap harta yang banyak disebut harta karun. Viral dia, terkenal. Mau terkenal kayak korun? Abu Jahal terkenal, Fir'aun terkenal, Namrud terkenal. Waduh. Semoga ulama-ulama terkenal kita dijaga oleh Allah, tidak masuk wilayah fitnah. Wal istiyadi minal ilmi bi idhari sawabi. Dan niatnya adalah untuk menambah ilmu dengan menampakkan kebenaran. Warruju ilal haqqi. Kembali kepada kebenaran. Jadi seorang alim itu niatnya benar, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ada kalimat yang salah pada pertemuan yang lalu, jangan ragu, di pertemuan berikutnya langsung diralat. Jangan gengsi. Jangan berhujjah. Seperti yang dikatakan, hujahnya lebih gede daripada kesalahannya. Mungkin kemarin ngomong satu kalimat salah, sampaikan. Di berikutnya, ini rujuk itu hebat, besar, jiwa besar. Karena kita semuanya pernah bersalah, dan tidak akan menjatuhkan seseorang kalau pernah bersalah berucap, kemudian dia meminta maaf, kemudian dia meralat, selesai. Sudah salah berhujah, repot. Dan gak ada yang tidak salah kecuali Nabi. Kalau orang mengatakan ceramahku selama sekali tidak ada yang salah, itu sudah masuk wilayah kesalahan besar, sombong itu. Bahkan kadang kesalahan itu adalah memang dibuat oleh Allah. Begitu, padahal dia, ini sesuatu yang sangat jelas. Contoh, mungkin pernah dengar ceramah yang pernah kami sampaikan. Wong kita bicara tentang Sayyidina Umar bin Khattab kok. Tiba-tiba kok. Namanya aja Ibn Khattab. Tiba-tiba kita ngomong, Ibnu Abi Quhafata. Nah kok jauh, kan Abu Bakar itu. Gara-gara kita cerita tentang satu kelompok namanya Syiah. Syiah kan memerangi dua orang itu. Di saat kita bicara Sayyidina Umar bin Khattab, orang Syiah saking bencinya kepada Umar bin Khattab, sehingga kalau nulis menyebut Umar bin Khattab, tidak langsung Umar bin Khattab, tapi Ibnu Abi Quhafata. Kok bisa saya? Ngomong, gak ada dia, Ibnu Abi Quhafata kan Abu Bakar Siddiq. Ingat ceramah di sini, mimbar ini. Saya ketawa memang, itulah lemahnya otak kita. Baru saya turun. Umi mengingatkan, Ibnu Abi Quhafata itu bukan Umar bin Khattab, Abu Bakar. Ayyalah, ajib. Padahal siapa yang tidak tahu? Umar sudah disebut bin Khattab, kok Ibnu Abi Quhafata ini kan? Ini sebuah contoh begitu lemahnya otak kita. Maka jangan menganggap kita tidak pernah bersalah. Ini Maka di saat mengajar itu juga untuk meralat kesalahan-kesalahan yang kemarin. Jangan ragu untuk meralat kesalahan. Itu orang besar, berjiwa besar. Maka sangat senang kalau seandainya ada yang datang kepada kami mengingatkan tentang kekurangan-kekurangan, kesalahan. Sanjungan tidak terlalu penting karena membuat hati rusak juga. Kritikan itu yang membangun malahan. Nah, mandi lagi. Kalau banyak kok kritikan yang disampaikan oleh anak-anak hari ini, besok kita ulang kembali. Nah, itu rujuk ilal haq, untuk kembali kepada kebenaran. Nah, ini imam besar saja kayak Imam Syafi'i itu punya madhab qaul qadim dan qaul jadid. Waktu beliau di Irak qadim, pindah ke Mesir jadid, ini banyak berbeda. Itu artinya ralat, yang semula dikatakan begini berubah, tidak begitu lagi. Ini orang seolah-olah kayak nabi, tidak bisa salah. Ini kan repot. Baik. Maka di saat mengajar itu, di samping dia ingin memberikan ilmu kepada orang lain, menyampaikan syariat baginda Nabi, menghidupkan agama, harus ada niat untuk meralat semua yang pernah salah diucapkannya. Hebat itu, indah. Wal ijtima'i 'ala dzikrillah. Wal ijtima'a 'ala dzikrillah, berkumpul untuk menyebut nama Allah. Berkumpul untuk menyebut nama Allah. Kalau sudah hanya majelis zikir ini istimewa. Kan disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka singgahlah, farta'u, gembalakan dirimu di taman tersebut. Maksudnya ambil faedah. Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman surga? Masih di dunia kok ada taman surga? Majlis dzikir disebut majlis dzikir, dan yatkhilakul ilmi khalaqah ilmu. Majlis dzikir dan khalaqah ilmu ini, untuk berzikir adalah tempat yang mulia, tempat baik, taman surga, tempat menuntut ilmu, taman surga. Indah. Niatnya untuk itu, berkumpul dalam kebaikan. Dan duduk seperti ini nih kayak orang ibadah, kayak sholat, ngalah-ngalai, lebih hebat daripada orang sholat, menegakkan sholat, sholat sunnah biasa. Karena ini tafakkur, dikatakan khairun min ibadatis sanati, kata Qadiyat. Orang menghidupkan tafakkur seperti ini lebih bagus daripada ibadah satu tahun. Karena hebat, tafakkur itu menjadikan benar kesalahan kita, membenahi kesalahan kita. Wahala, malaikat-malaikat mendoakan ridho dengan semua yang datang ke tempat inilah. Kemudian semua kehidupan yang ada di laut memohonkan ampun kepada yang datang ke sini. Dan ajib, datang ternyata membuahkan hasil sebanyak itu. Wassalamu'ala ikhwanihil muslimina, niat untuk menebarkan salam kesejahteraan kepada saudara-saudara yang dari kaum muslimin. Wadu'a'a, dan memohon kepada Allah untuk mereka. Dan juga lisalafis salih, lisalafis salihin. Salaf itu mufrad tapi isinya banyak. Bisa aslaf salihin. Orang-orang dahulu. Nah, makanya para ulama-ulama soleh yang baik, ulama solehin itu kalau sudah berada di majlis itu tidak lupa mulai dari bersuci sampai mendoakan orang yang telah mendahulunya dari guru-gurunya. Ulama-ulama terdahulu, khususnya pengarang buku, guru-gurunya. Jangan dianggap sepele itu. Para santri, para ustadz, kalau mau mengajar ilmu sampai enggak tahu pengarangnya, ini keterlaluan. Kamu ngambil berkah dari Allah melalui siapa? Melalui guru. Harus tahu nama kitabnya, guru pengarangnya siapa. Kemudian dibacakan doa, dan itu mengundang kemanfaatan ilmu. Bukan hanya sekedar belajar-belajar begitu saja. Mengetahui namanya ini penting sekali. Bisa kita mohon dan doa. Sehingga adatnya para orang-orang soleh, ulama-ulama yang kita temui, kalau membaca kitab ini langsung sebelumnya membaca surat Al-Fatihah. Atau berdoa untuk orang. Setelah itu masih berdoa lagi. Nah, sambung ini loh yang penting maknanya. Dan kita sebagai murid jangan lupa dengan guru kita. Karena guru kita yang menyambungkan dengan gurunya, yang menyambungkan sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini penting sekali, memohon kepada Allah. Pengikat antara guru dengan murid. Pengikat antara kita dengan salafus saleh, orang yang telah mendahulu kita. Baik. Insyaallah sampai di sini saja. Ini kita lanjutkan masih banyak. Semoga bisa tuntas, bisa selesai. Masih banyak. Nasihat dan nasihat dari Mbah Hasyim Asy'ari masih banyak. Sampai halaman berapa nanti? Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katakan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari Atikah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, mau tanya, jika tidak bisa sholat dan puasa dikarenakan kontrak kerja, bolehkah mengikuti sholat id? Cukup boleh, bolehkah? Bolehkah mengikuti sholat id? Meng? Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri? Tidak puasa? Apa pertanyaan tidak puasa? Mic-nya dipakai. Jika tidak bisa sholat dan tidak bisa puasa dikarenakan kontrak kerja. Tidak bisa sholat, tidak puasa karena kontrak kerja. Bolehkah sholat Hari Raya Idul Fitri? Baik. Ini pertanyaan satu, tapi ada dua masalah. Begitu rendahnya diri kita. Kalau mencari uang, mencari dunia, harus meninggalkan kewajiban kepada Allah. Kontrak kerja apa kok sampai harus meninggalkan puasa dan sholat? Kerjanya di mana kok sampai tidak bisa sholat? Ini jangan sampai meninggalkan satu sholat wajib itu dosa gede di hadapan Allah, sudah cukup untuk masuk neraka jahanam. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada kami, kerja di negeri kafir sana. Dan memang ketat. Kalau untuk beribadah tidak boleh. Tapi ke toilet boleh. Akhirnya Pak, bolehkah saya sholat di toilet? Pertanyaannya satu, saya jawab dua. Pertama adalah, dalam keadaan darurat gak ada lagi tempat, harus dong sholat biarpun di toilet. Tapi kenapa kamu masih bertahan sholat di toilet terus? Mau kerja di tempat seperti itu, sholat saja susah, mana imanmu? Berpikirlah untuk meninggalkan tempat tersebut. Sholat di toilet, toilet suci kok. Asalkan di. Yang suci kan yang kok najis kan kencingnya. Toilet kadang toilet-toilet di kota-kota gede, di negara maju itu bersih. Kalau lebih aman digelar plastik dan sebagainya. Apakah boleh sholat di toilet? Ya boleh dong. Mau sholat di luar di pendong, enggak boleh. Cuman kenapa Anda masih bertahan sholat di tempat seperti itu? Itu masih mau melakukan sholat. Kalau enggak mau berusaha sholat, jadi yang tadi itu. Gara-gara enggak boleh sholat, langsung tidak sholat. Enggak. Anda harus berusaha untuk sholat, tetap. Dalam keadaan apapun, ada sebuah tempat, itu kalau izin untuk sholat, enggak boleh. Tapi izin kerokok, boleh. Bertanya, bolehkah saya bohong untuk ngerokok? Untuk sholat, ya boleh dong. Bahasanya ini bohong untuk ambil waktu untuk ibadah. Karena kesempatan wong untuk melakukan yang mengganggu kesehatan saja boleh, apalagi untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau izin ngerokok boleh, karena ruangan ber-AC, saya merokok, boleh. Satu batang rokok itu bisa 8 rakaat itu. Tapi di saat mau ngomong saya mau sholat gak boleh. Katanya bolehkah saya izin ngerokok? Nah, berarti kan ada diizinkan untuk kepentingan dirinya ngerokok. Bagaimana dengan ibadah? Tidak boleh. Karena dia tidak ngerti agama. Permasalahannya adalah, kenapa kamu masih bekerja di tempat seperti itu? Jadi, kami himbau dimanapun kita berada, tetap hendaknya kita bisa menjalankan sholat. Loh, mungkin orang agama lain karena tidak mengerti. Yang salah bukan dia. Dia memang tidak mengerti bahwasanya puasa wajib bagimu. Dan mungkin juga dia bukan bermaksud untuk merendahkan agama. Karena dia sistem kerja. Waktu, saya tidak ngerti kamu sholat atau tidak sholat. Dia tidak ngerti jam sholat. Karena bukan seorang muslim misalnya. Berarti yang salah kita memilih tempat semacam itu. Dan juga tidak serta-merta kita katakan orang itu melarang kita beragama. Oh tidak, karena memang tidak ngerti. Dia hanya disiplin waktu, dia belajar manajemen kok. Jam begini masuk kerja, jam ini bekerja. Dan tidak boleh keluar dari kerja kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Buang air kecil dan sebagainya. Dia tidak ngerti kalau sholat adalah sebuah kewajiban. Nah ini, yang salah Anda yang mengambil kontrak sampai tidak bisa sholat. Kemudian, bagi siapapun yang tidak sholat, bolehkah melakukan sholat Hari Raya Idul Fitri? Ya boleh saja dong. Boleh saja. Karena selagi dia mengatakan sholat masih wajib, kemudian dia meninggalkan sholat, itu melakukan dosa gede. Dia dosa besar di hadapan Allah, tapi tetap dia dianggap sebagai seorang muslim yang masih boleh menghadiri tempat-tempat kaum muslimin. Kalaupun mati pun masih dikubur di kuburan kaum muslimin, itu adalah menurut jumhur ulama. Nah ini seperti itu, jadi tetap boleh melakukan sholat Hari Raya Idul Fitri, cuman kalau harus memilih, kalau memang dia mau belajar secara sesungguhnya, lebih bagus mementingkan kewajibannya dulu. Ini kan sunnah, Hari Raya itu sunnah, tidak wajib. Sebenarnya pertanyaannya bagaimana? Sebenarnya pertanyaan lanjutannya, kok Anda bisa sholat Hari Raya, tapi kontrak kerjanya nggak bisa sholat? Ini Anda di mana sekarang? Saya pengen tahu. Ini. Intinya wahai ahli iman, pentingkan sholat. Sholat itu adalah mengasah hati kita untuk baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Orang baik kepada Allah enggak baik dengan manusia enggak bisa. Orang baik kepada manusia enggak baik kepada Allah enggak sah. Harus baik dengan dua-duanya. Nah, dengan sholat itu sebetulnya kalau khusyuk mengasah, karena di dalam doa-doa sholat itu adalah nginget saudara-saudari kita. Agar keluar dari sholat benar-benar dengan assalamualaikum, menebar salam perdamaian, keindahan dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Yusuf dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya, bagaimana caranya jika sholat dengan membaca mushaf agar tidak membatalkan sholat, baik mushaf dipegang tangan atau mushaf yang diletakkan di atas standbook, papan penahan buku, cara membalik halamannya bagaimana Buya? Terima kasih atas penjelasannya. Disebutkan bahwa membaca, sekarang kok idah membaca dulu, orang membaca Al-Quran dengan melihat sama membaca Al-Quran dengan tidak melihat dengan hafalan misalnya, maka disepakati lebih bagus membaca Al-Quran dengan melihat. Kenapa? Kalau dengan melihat, kalau dengan menghafal itu matanya tidak beribadah. Tapi kalau dengan melihat, maka matanya ikut beribadah. Tapi di sana juga ada keutamaan menghafal Al-Quran. Babnya beda. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan sholat dengan membaca juga boleh. Sebagian orang merasa ingkar, sholat kok pakai megang Al-Quran dan sebagainya. Enggak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah jika salah cara memegangnya. Atau meletakkan Al-Quran di tempat yang salah. Jadi yang jelas, memegang Al-Quran di dalam sholat bukan membatalkan asalkan tidak melakukan gerakan 3 kali berturut-turut anggota besar. Anggota besar ini lengan. Kalau melakukan gerakan yang berturut-turut 3, 1, 2, 3, batal. Tapi kalau dia berhati-hati cara membukanya, misalnya, dan ditaruh di tempat yang aman, apa di saku yang sudah disiapkan, ditaruh di dipegang dengan lengan atasnya, dipegang dengan lengan atasnya, kemudian di saat membaca dibuka. Jangan banyak melakukan gerakan. Kalau harus bergerak satu-satu. Jadi jangan melakukan gerak. Kalau jemari boleh gerak untuk mencari. Karena gerakan jemari 3 kali berturut enggak apa-apa, karena jemari termasuk anggota kecil. Intinya hindari melakukan gerakan 3 kali berturut-turut anggota besar. Maka biasanya sudah dipersiapkan tentang sofhatnya, halamannya, sudah ada tandanya, tinggal buka. Setelah itu ditutup. Melakukan gerakan pelan-pelan. Kau harus ditaruh, termasuk kalau ditaruh di papan, ya jangan sampai gerakan kita melakukan satu gerakan yang membatalkan sholat. Apakah gerakan berturut-turut atau membungkuk. Membungkuk mendekati rukuk, batal. Jadi kalau bisa bukanya sekali, satu berhenti, dua, satu. Jadi kalau gini, tek tek tek 3 kali batal. Jadi masuk memegang mushaf, mengulur menjulurkan tangan memegang mushaf, lalu menggerakkan satu, terputus lagi masih dihitung satu, enggak dua. Kalau gini dua, megang mushaf satu, terputus diem, gerak lagi terputus, harus terputus-putus. Kalau terputus-putus itu tidak dianggap berurut-urutan, maka itu tidak membatalkannya. Jadi mohon hati-hati yang membaca mushaf dengan melihat, memegang Al-Quran, tolong hindari gerakan 3 kali berturut-turut anggota besar. Leher, lengan, tangan, kecil jemari, hidung, mata itu kecil, anggota kecil. Kalau menggerakkan anggota kecil berturut-turut tidak membatalkan asalkan bukan untuk main-main. Tapi biarpun kecil, kalau main-main batal. Misalnya waktu kita lagi tahiyat ada kucing di sini, batal. Ya, tapi kalau bergerak misalnya garuk. Makanya kalau garuk pun harus punya ilmu. Garuknya orang berilmu sama orang yang tidak punya ilmu itu beda. Kalau orang punya ilmu ditempelin tangannya, ini gerak. Tidak apa-apa ini gerak berkali-kali gatel. Oh, 10 kali, tidak selesai-selesai. Tapi kalau saya, batal. Belakang ya langsung, diam. Tapi kalau gini, ini batal. Hati-hati santri. Santri kau begitu keterlaluan kamu ini. Jadi gerakan itu harus jaga. Ini berat, 2, 3 batal. 2, 3 batal. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Cukup. Baik, jangan lupa iktikaf nanti malam 10 akhir bulan Ramadan di alun-alun kota Cirebon, dan juga di Masjid Uru, Masjid Buyut, dan juga Masjid Umar begini. Sini untuk putri ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga buka bersama Sabtu sore yang akan datang. Sabtu sore yang akan datang buka bersama di Al-Bahjah Buyut Gunung Jati Cirebon. Zawiyah duha seperti biasa besok. Zawiyah duha jam 10 ke atas. Madrasah Ramadan, kemudian majelis Sabtu, majelis Ahad berjalan seperti biasa. Malam itikaf Ramadan, dan pendaftaran santri tafaqquh dibuka, santri tahfidz juga dibuka. SMP pusat, SMAku pusat masih ada kursi yang disiapkan. SMP Al-Bahjah Cianjur, SMP Al-Bahjah Cianjur. Dan juga bagi yang ingin ikut konvoi takbir keliling, hendaknya mendaftar dan nanti harus patuh dengan aturan lalu lintas demi keamanan bersama. Karena ini adalah arus mudik, musim orang pulang mudik. Jangan sampai kita mengganggu mereka. Dan nanti kita ambil jalur yang tidak dilewati dan dilalui oleh mereka. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna wa ngsurna wa la takhlulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Dan jadikan kami hamba yang bisa berkasih sayang di antara kami. Jauhkan kami dari merendahkan siapapun. Jauhkan kami dari merendahkan siapapun. Jauhkan kami ya Allah dari menghina siapapun. Kami mohon bersihkan hati kami ya Allah. Jangan sampai ada kesombongan di hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, khususnya di saat kami ya Allah harus memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu ilmu atau yang lainnya. Jangan sampai di saat kami memberikan lalu kami berubah menjadi orang sombong. Ya Allah, kami ingin di saat kami mengajar hanya karenamu, maka bersihkan hati kami sehingga apa yang kami lakukan ikhlas tulus karenamu ya Allah, bukan karena sanjungan dari bangsa manusia. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan dari kebaikan-kebaikan ini semata-mata karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang kau ridho ya Allah. Ya Allah, perkumpulan di dunia dalam cinta indah karenamu, dan di akhirat di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini muliakan mereka. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah siapa mereka. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang di sini kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kembalikan kepada mereka dan keluarga mereka dan anak-anak keturunan mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jangan kau tinggalkan kami, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار